Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sebelum saya melanjutkan penjelasan pada fasal fi ta'zimi sunnah, sedikit kita murojaah. Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan sunnah yang sedang kita bahas? Ta'zimu sunnah artinya mengagungkan sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Adit? Apa itu sunnah? Wahyu? Apa itu sunnah? Ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Berarti mencakup apa wahyu? Mencakup apa ufron? Mutafa'ah, iya. Ta'zimu sunnah itu mengagungkan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu apa? Akhlaknya Nabi saja? Atau apa? Muamalahnya Nabi, ibadah, akhlak, terus muamalah, ibadah, akhlak, terus ada yang paling pokok, akidah. Ya. Mengagungkan sunnah Nabi artinya kita mengikuti sunnah Nabi, artinya mengikuti dan mengagungkan ajaran Nabi. Apakah yang berupa akidah, berupa ibadah, akhlak, dan muamalah. Taib. Sebutkan satu saja dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengagungkan ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, Yazid, satu saja dari ayat, ya, atau hadis sudah yang kamu hafal yang menunjukkan tentang wajibnya mengagungkan sunnah Nabi atau ajaran Nabi alaihi assalatu wassalam. Rashid, berapa ayat yang sudah kita baca? Sudah saya sebutkan ada ayat yang semestinya kalian harus hafal. Ini menjadi patokan kita sudah. Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang hafal? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Jadi kita lanjutkan. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah semoga Allah meridainya berkata wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami para sahabat, memberikan ma'idah dengan satu nasihat yang hati-hati ini takut dan mata-mata ini mengeluarkan atau meneteskan airnya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. sudah seperti itu mereka tetap ya diberi nasihat, diberi arahan, diberi bimbingan. Jadi yang namanya nasihat itu tidak hanya kepada orang yang jelek, tidak hanya diarahkan kepada orang yang menyimpang saja, tidak. Orang yang baik juga butuh diarahkan kepadanya nasihat, arahan, bimbingan. Jadi Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Rasulullah adalah Rasul Muttaqin wa Rasul Mutawakilin. Rasulullah adalah pimpinan orang yang bertakwa, penghulu orang yang bertawakal. Tapi sudah seperti itu, Allah memerintahkan Nabi untuk bertakwa kepada Allah SWT. Untuk menunjukkan bahwa Rasul adalah hamba yang diatur dan bahwa Allah adalah zat yang mengatur. Yang namanya Rasul adalah hamba yang diatur, sedangkan Allah adalah zat yang mengatur. Kalau sahabat generasi yang baik, mereka luas ilmunya, ya, hanya amalannya itu saja mereka butuh untuk dinasehati. Seperti apa kita yang lemah ilmunya, lemah amalannya, dan mendengarkan nasihat ulama adalah salah satu sebab seorang itu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak sekali godaan, ya, banyak sekali bujuk rayu, fitnah yang bisa menyimpangkan seorang mukmin dari agamanya, di saat yang seperti ini, barakallahu fikum, banyak-banyaklah kita mendengarkan, membaca nasihat para ulama. Orang-orang yang sudah punya pengalaman yang banyak, ya, menghadapi berbagai macam problem, mereka sangat tulus terhadap umat. Kalau sahabat saja, mereka butuh untuk dinasehati, diarahkan. Tentunya kita lebih dari itu. Dilihat bagaimana bagusnya generasi sahabat. Nasihat yang mereka dengar betul-betul mereka resapi. Sampai mereka meneteskan air mata. Tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul-betul mereka resapi, mereka hayati. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa kebaikan, ya, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatu madiyin fa'usina, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, berilah kami wasiat, ya Rasulullah. Lihat para sahabat memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan derajat risalah, dengan derajat nubuah. Karena tidak boleh sahabat memanggil Rasulullah dengan namanya. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum li ba'din. Jangan kalian samakan menyebut Rasul, memanggil Rasul seperti kalau kita memanggil sebagian kita terhadap yang lainnya. Kalau seorang memanggil orang tuanya dengan namanya itu satu, ya, akhlak yang tercela. Lalu bagaimana kalau memanggil Rasulullah dengan namanya? Dahulu para sahabat memanggil Rasulullah dengan derajat risalah atau nubuah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Berilah kami wasiat. Nasihat orang yang akan berpisah. Nasihat orang yang akan meninggal. Betul-betul keluar dari hati yang dalam. Para sahabat mereka menganggap bahwa ini seolah-olah Rasul akan berpisah dengan mereka. sebelum Rasulullah berpisah dengan mereka, mereka pun meminta arahan, meminta wejangan yang akan mereka pegang nanti semeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat kalau tanya, kalau meminta wasiat untuk dilaksanakan, bukan sekedar untuk diketahui kemudian ditinggalkan. Meminta wasiat kemudian diwasiati kemudian hanya ya sekedar wasiat, tidak. Betul-betul mereka fahami, kemudian mereka amalkan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa taqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendengar dan taat, yakni kepada penguasa. Lihat yang singkat dan padat. Taqwallah sebagaimana disebutkan oleh sahabat, oleh salah seorang tabi'in. Siapa yang hafal definisi takwa? Ya. Siapa yang hafal definisi takwa dari seorang tabi'in? Salman? Muhammad hafal? Ucapan Talq bin Habib, anta'mala kata Talq bin Habib, yang namanya takwa adalah anta'mala bi ta'atillah. Kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nuri min Allah, di atas ilmu. Yang namanya ketaatan tidak asal, yang namanya orang beramal tidak asal dia beramal, tapi ada landasannya atau tidak. Seorang melaksanakan ketaatan kepada Allah dilandasi oleh nurullah, dilandasi oleh ilmu. Tarju thawaballah, kamu mengharapkan dengan amalan tadi pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'siyat Allah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas ilmu. Takhafu iqaballah, karena kamu takut dari siksa Allah. Definisi Talq bin Habib tentang takwa ini dipuji oleh para ulama. Definisi yang termasuk paling bagusnya definisi. Pengertian, definisi itu pengertian. Pengertian takwa yang termasuk terbagus adalah yang diucapkan oleh Talq bin Habib tadi. Yang definisi itu sekaligus membantah keyakinan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, yang mereka mengatakan kalau kamu melakukan amal solih jangan mengharap sorga. Gak boleh itu, kata mereka. Kalau mengharap sorga itu kayak kuli kerja mengharapkan upah. Kalau kamu meninggalkan maksiat kepada Allah jangan karena takut api neraka, itu kayak budak. Ya, dia taat kepada Tuhannya takut dicambuk. Ini ucapan yang batil. Orang kalau dia beramal mengharap surga bukan berarti mengharap makhluk. Mengharap kepada Allah, karena yang punya surga bukan bahmu, yang punya surga itu Allah. Orang ketika dia beramal meninggalkan maksiat takut dari api neraka, artinya dia takut pada Allah. Mana yang punya neraka itu Allah. Jadi pemahaman orang-orang sufi, keyakinan sebagian orang sufi yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ketaatan jangan mengharap surga, itu enggak ikhlas. Kalau kamu meninggalkan maksiat jangan karena takut neraka, itu kayak budak taat kepada Tuhannya karena takut disambut. Ini ucapan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul yang mulia, ketika Allah menyebutkan mereka, Allah menyebutkan wa yad'unana raghaban wa rahaba. para nabi dan orang-orang saleh tersebut, mereka beribadah kepada kami. Rohaban warahaba, dalam keadaan mereka berharap, dalam keadaan mereka takut, harap-harap cemas. Konteks dari ayat ini adalah pujian terhadap orang-orang yang Allah sebutkan dari para nabi dan para rasul. Nah, kalau para nabi dan para rasul saja mereka beribadah kepada Allah rohaban warohaba, harap-harap cemas loh. Kok ini ada orang sufi mengatakan, ya kalau orang beribadah kemudian mengharap pahala, orang meninggalkan maksiat takut dosa, takut api neraka, ini enggak boleh. Mana landasannya? Pendapat siapapun, ucapan siapapun yang tidak sesuai dengan firman Allah dan Rasulullah, buang. Ya, dibuang. Ada penjelasan yang butuh untuk saya sebutkan di sini. Al-Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Al-Arba'in, pada hadis yang pertama di situ beliau menukil pendapat orang sufi ini tidak diambil. Syarah An-Nawawi untuk hadis pertama dalam Arba'in ketika beliau menukil ucapan sebagian orang sufi bahwa orang kalau beramal jangan karena mengharap surga, orang kalau meninggalkan maksiat jangan karena takut neraka, ini tidak diambil. Ucapan ini kalau dikatakan bahwa ini enggak boleh, jangan diambil. Ucapan ini ucapan orang sufi. Ya. Tidak diambil. Usikum bitaqwallah. Saya berpesan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Dan takwa ini wasiat dari Allah lil awalina wal akhirin. Dan takwa ini adalah sebab yang paling utama yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, hal apakah yang menjadikan seorang atau menyebabkan seorang masuk dalam surga? Hal yang menjadikan kebanyakan orang masuk dalam surga adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Wasam'a wa ta'ah, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Taat dan mendengar meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kalau ada yang bertanya apa budak boleh menjadi khalifah? Jawabannya dalam kondisi ikhtiar, kondisi ahlu syuro, orang-orang yang punya hak untuk mengangkat atau mencopot pemimpin, tentu budak ya tidak boleh menjadi apa khalifah. Karena budak itu kan dirinya itu dikuasai oleh siapa? Tuannya. Tapi mungkin ini dalam kondisi tertentu budak ternyata memimpin pasukan mampu menggulingkan kekuasaan yang sah, kemudian dia menduduki kedudukan apa? Penguasa sebelumnya, sah. Karena untuk seorang itu ya menduduki kursi kepemimpinan itu bisa dengan cara kudeta, walaupun cara seperti ini cara yang tidak masyru', cara yang tidak disyariatkan, bahkan cara yang dilarang. Tapi ada kata terjadi. Sekelompok orang bersenjata dipimpin oleh budak sahaya melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah dan mampu untuk menduduki kursi kepemimpinan sah, meskipun caranya tidak syar'i. Demikian pula maksud di sini cara demokrasi adalah cara yang tidak syar'i. Tapi kalau seorang pemimpin mendapatkan kepemimpinan dengan cara demokrasi, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Caranya salah, Tapi kalau sudah terjadi, maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena apa? Memberontak kepada penguasa akan melahirkan berbagai macam mudarat, akan memunculkan kerugian baik dalam perkara dunia atau perkara agama. Hampir bisa dikatakan tidak ada dalam sejarah satu pemberontakan yang kemudian tidak yang menimbulkan korban. Ya kalau bukan korban jiwa, korban harta, setidaknya korban waktu. Tidak ada ya pemberontakan kecuali akan menyisakan mudarat baik terhadap agama atau terhadap dunia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa dari kalian yang hidup, yakni sepeninggalku, maka dia nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah mewanti-wanti. Nabi sudah mengkhabarkan bahwa nanti akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini. Dan fitnah di tengah-tengah umat ini terjadi setelah terbunuhnya Utsman. Maka pintu khilaf, pintu perpecahan di tengah umat ini terbuka lebar. Dahulu ada seorang Yahudi mencerca seorang Muslim. Kalian wahai Muslimin, Nabi kalian itu meninggal ya baru sekian tahun kalian sudah pecah. Kalian sudah berselisih. Baru sekian tahun Nabi kalian meninggal. Karena sudah berselisih. Dijawab oleh seorang Muslim tadi. Lah kalian, nenek moyang kalian, Bani Israel, ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari. Nenek moyang kalian sudah menyembah apa? Anak sapi, menyembah berhala. Lebih lama mana? Ya. 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa, pulang-pulang Bani Israel sudah nyembah apa? Ijel, anak sapi. Ini enggak sekedar berpecah, bahkan apa? Syirik, ya. Keluar dari syariat Musa, bertentangan dengan tauhid. Fa buhital ladzi kafar, terbungkamlah mulut busuk orang kafir tadi. Ya. Jangan coba-coba ya menghujat Muslimin. Mereka punya hujah yang kawiyah. Mereka punya hujah yang kuat. Ya untuk meruntuhkan syubhat-syubhat ahlul batil. Nenek moyang kalian baru ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa. Ternyata sudah apa? Ya nyembah anak sapi berhala. Gak sampai setahun. Ya ini memang sudah lama. Rasulullah menghabarkan memang bahwa orang yang hidup sepeninggalku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini terjadi setelah terbunuhnya Utsman, dan Utsman meninggal atau terbunuh ketika tahun berapa? 35 ya, 35 Hijriah. Ya. Berarti kurang lebih 25 tahun setelah Nabi meninggal kan, lama kan dibanding Bani Israel ditinggal 40 hari sudah nyembah berhala. Nabi seorangnya bijak, ibarat seorang dokter tidak hanya menyebutkan penyakit tapi juga menyebutkan obatnya. Ya, Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku. Ah, sunnah di sini apa? bukan semata-mata kayak sholat sunnah, puasa sunnah, bukan, ajaran. Ajaran Nabi yang mencakup akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ajaran al-khulafa ar-rasyidin. Ingat, di saat terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, kembalinya kepada kibar. Sahabat itu banyak ya? Banyak. Tapi ya, ketika terjadi perselisihan, kembalinya kepada apa? Rasulullah ya, mengarahkan umat untuk merujuk kepada kibarus sahabat, pembesar-pembesar sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama orang-orang yang besar. Besar di sini juga di samping tua umurnya juga banyak ya pengetahuan tentang agamanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ajaran tadi dengan gigi geraham kalian. Jadi gigitnya itu enggak sekedar dengan gigi seri atau gigi taring, tapi dengan geraham. Yang menunjukkan bahwa kita dalam berpegang dengan ajaran ini harus kencang. Lah ketika ombak fitnah begitu derasnya, kalau kita enggak kencang berpegang dengan ajaran Nabi dan petunjuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bisa kita hanyut, terhempas oleh badai fitnah. Berapa banyak orang yang seperti itu, waliyadu billah. Orang sudah kuat saja pegangannya bisa lepas, apalagi pegangannya apa? Ya, setengah hati. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ajaran tadi dengan gigi geraham kalian, menunjukkan bahwa kita harus kenceng dalam memegang ajaran Nabi. Terlebih di zaman kita yang ulama itu sedikit, orang yang baik bisa dihitung dengan jari, orang-orang yang jelek itu banyak. Kalau kita tidak kuat pegangannya akan mudah terhempas, akan mudah larut dan hanyut beserta badai fitnah. Wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama. Lihat Rasulullah dalam berbagai kesempatan mengingatkan kita dari bahaya kebid'ahan. Lalu kok ada di zaman sekarang orang yang risih? Ya kalau ada seorang ustaz, seorang mudarris mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, kok risih? Lagi-lagi bid'ah, lagi bid'ah. Memang kamu lebih sayang dari Nabi ya? Nabi saking sayangnya pada umat ini dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahaya kebid'ahan. Karena kebid'ahan ini barakallahu fikum sudah kita sebutkan dahulu, pelakunya itu sulit untuk bertobat. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Bagaimana akan tobat orang dia ngaku benar, enggak ngaku salah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, hati kecilnya ngakui kalau dia salah. Orang yang hati kecilnya ngakui salah, besar kemungkinan akan bertobat. Mungkin saja dia akan insaf dan sadar. Tapi ahli bid'ah kapan akan tobat? Dan menurut pengalaman para ulama yang mengatakan, yang namanya ahli bid'ah, ini pengalaman ya berharga sekali. Yang namanya ahli bid'ah berubah dari kebid'ahannya biasanya kepada kebid'ahan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Ini pengalaman. Kalau dia betul-betul tidak ditunjuki pada as-siratal mustaqim, ahli bid'ah kok berpindah dari keyakinannya mesti akan berpindah ke yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Ambil pengalaman dari ulama yang banyak makan garam. Ya. Seperti itu sudah kenyataannya. Ya. Tambah dadi, tambah jauh. Mereka-mereka dahulu, orang-orang yang mengingkari ya Jum'iyah Ihya'ut Turats dengan berbagai kebid'ahannya, ternyata sekarang tidak sedikit dari mereka yang gabung dengan mereka. Ini adalah musibah kubro, musibah yang besar. Ketika seorang ya menganggap yang tadinya mungkar sekarang dianggap baik, yang dulu dianggap baik sekarang berubah dianggap jadi mungkar. Ini ad-dolalah, hak ad-dolalah, kesesatan yang sesungguhnya. Kalau Rasulullah saja mengingatkan para sahabat dari bahaya kebid'ahan, padahal di zaman itu mungkin belum terbayang ada orang melakukan kebid'ahan. Tapi ini minbab sedia payung sebelum hujan. Ini samalah kalau misalnya seorang mengingatkan sesuatu sebelum terjadinya. Lalu kayak apa, ada sebagian orang mengatakan, ya, di sini enggak ada firqoh, kelompok seperti ini kok kamu ingatkan masyarakat dari bahaya, ya dari bahaya satu kelompok tertentu. Di sini orang enggak ngerti, kelompok Syiah enggak ngerti, Khawarij. Kita katakan siapa yang bisa menjamin. Di zaman yang informasi serba cepat, dalam hitungan detik seorang bisa mengakses berita, ya, dan berbagai macam informasi yang ada. Apa kita bisa pastikan bahwa orang di sini enggak kenal yang namanya Syiah, enggak ngerti yang namanya Khawarij, tahu dari mana? Ya. Andai kata pun betul enggak ada, apa salahnya kalau kita mengingatkan umat dari bahaya? Rasulullah mengingatkan umat ini dari bahaya Dajjal, padahal Dajjal belum muncul. Rasulullah mengingatkan. Rasulullah sudah mengingatkan bahaya Dajjal, padahal Dajjal belum muncul. Sehingga sewaktu-waktu nanti Dajjal muncul, umat sudah faham apa yang harus mereka lakukan agar terhindar dari fitnahnya Dajjal. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Yang mengatakan setiap kebid'ahan kesesatan itu Rasulullah, bukan orang Wahabi atau bukan. Rasulullah yang mengatakan, Rasul kita dan Rasul kaum muslimin. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ternyata dia mengatakan enggak ada kok bid'ah hasanah. Loh, inti ingin i'tirad. Kamu ingin menentang sabda Rasulullah? Apa ente lebih ngerti tentang agama timah Rasulullah? Ente orangnya fasih enggak sih? Enggak ngerti arti kullu bid'atin dhalalah. Mungkin akan tanya, oh, buktinya ada sesuatu yang baik. Ya dulu enggak ada kaset, sekarang ada kaset. Nah, sekarang kaset sudah enggak laku lagi ya. Ya, sudah pakai apa mbuh, ya kan? Ya. Sudah bukan zaman kaset. Dulu enggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Kita kata, nah ini bukan masalah agama, ini masalah dunia. Islam tidak melarang kemodernisasi. Islam tidak melarang penemuan mutakhir selama itu untuk kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, antum a'lamu di umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang perkara dunia kalian. Ada benar masalah agama. Dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti itu. Agama itu tidak berubah dengan perubahan waktu. Syariat tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Jangan orang mengatakan bahwa bolehnya orang untuk buka puasa di siang Ramadan ketika bepergian hanya di zaman dulu. Zaman sekarang enggak boleh. Karena dulu orang bepergian pakai unta, pakai kuda. Kepanasan. Ya. Dari terik matahari, sekarang tidak. Kita katakan Allah yang membolehkan bagi musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan untuk berbuka di siang Ramadan, Allah pun tahu bahwa nanti akan ada alat transportasi yang nyaman. Allah ngerti. Jadi jangan kira bahwa Islam itu cocok di satu zaman, tidak cocok di zaman yang lainnya. Islam itu cocok dipraktekkan di suatu negeri, tidak cocok untuk negeri lainnya. Tidak. Ini ucapan yang batil. Karena memang syariat Rasulullah ini adalah penutup syariat. Dan risalah Rasulullah ini adalah lil alamin, untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhar rasul, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'ah." Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai manusia, "Inni rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah ilaikum jami'ah, kepada kalian semuanya." Sehingga sangat batil apa yang disebutkan dalam kamus, sebagian kamus, apa kamus Munjid atau yang lainnya, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasul untuk orang Arab. Ini batil. Hati-hati. Kamus Munjid dikarang oleh orang Nasrani. Tapi sayangnya tidak sedikit dari pondok-pondok pesantren, justru kebanyakan mereka, ya, santri-santrinya, ya, malah kebanyakan lebih suka dengan kamus Munjid. Kamus yang gambar-gambarnya corok, ya, dan berbagai macam kesalahan baik dalam akidah, dalam sejarah. Ini pernah diseminarkan di Madinah, waktu itu ada Syekh Al-Bu'aimi. Ada Syekh Al-Bu'aimi diseminarkan. Ya. Waktu itu beliau menyebutkan, ya, di antara yang masih saya ingat, ya, kamus Munjid. Waktu itu seminar masalah perkamusan di Madinah. Ya. Dan yang saya heran di Indonesia, kata beliau, kurang lebih maknanya seperti itu. Mereka tidak kenal kamus kecuali kamus Munjid. Bahwa kamus ini adalah kamus yang ditulis oleh seorang Nasrani. Nasrani. Kemudian beliau beberkan kesalahan-kesalahan dari akidah, sisa sejarah. Kemudian beliau memberikan solusi. Lebih bagus, ya, muslimin itu mereka memiliki al-mu'jamul wasit. Mu'jamul wasit ini, ya, kamus Arab-Arab yang ditulis oleh kaum muslimin. Materi-materinya bagus. Ya, kenapa? Antum harus tahu. Tidak sedikit memang ahli bahasa itu kebanyakan orang-orang non-muslim. Yang mereka sengaja dengan memasukkan keyakinan-keyakinan batil mereka di sela-sela, ya, mereka menulis kamus mereka. Ini bahaya, harus hati-hati. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rasul untuk seluruh manusia. Sangat batil ucapan yang mengatakan Muhammad adalah rasul untuk orang Arab. Atas apa untuk orang Arab? Bu'istu ila, ya, al-ahmar wal aswad. Bu'istu ila al-abyad wal aswad. Saya diutus untuk orang yang berkulit putih dan berkulit hitam. Semua, ya. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu nama Abu Bakar As-Siddiq? Ini sahabat terkenal dengan kunyahnya, tapi namanya jarang diketahui. Siapa yang tahu? Nah, ini faedah barakallahu fikum. Kayak kita dari kecil sampai tua sepertinya sering mendengar apa namanya sebutan Abu Bakar, tapi namanya siapa? Nah, Man Ya'rif, silakan. Ya, Nu'aim, siapa yang bisa? Jangan menyembunyikan. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman, ya. Utsman itu adalah Abu Quhafah. Abdullah bin Utsman, yakni Abu Quhafah. Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Lastu tarikan syai'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali saya amalkan. Saya khawatir jika meninggalkan sesuatu dari perkaranya Rasulullah, saya khawatir akan menyimpang. Kalau Abu Bakar khawatir dari penyimpangan, andai kata dia menyelisihi perintah Rasulullah, ini seperti apa kita yang, ya, ucapan kita mungkin jauh dari ucapan Rasulullah, perbuatan kita jauh dari perbuatan Rasulullah. Bahkan ketika ada nasihat ini loh, sunnah Rasulullah kadang menolak. Ini loh bimbingan Rasulullah terkadang apa namanya ngemohi. Bagaimana? Saya atau bahkan khawatir jika meninggalkan sesuatu yang Rasulullah amalkan, kok saya tinggalkan? Saya khawatir saya akan menyimpang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang termulia di tengah-tengah para sahabat. Dan derajat orang-orang mulia itu ada empat. Yang pertama ada derajat nabiyyin, kedua ada derajat siddiqin, ketiga ada derajat asyuhada, keempat ada derajat as-salihin. Abu Bakar itu di derajat yang tertinggi setelah para nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Rajafa Uhud bergetar. Ya. Maka Rasulullah mengatakan uskun Uhud. Tenanglah kamu ya Uhud. Tidak ada di atas kamu kecuali seorang nabi, seorang yang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Rasulullah mengkhabarkan Umar dan Utsman akan mati syahid. Ya, kalau kita bercerita tentang Uhud, ya, panjang tentunya. Gunung yang cinta kepada kaum muslimin dan kaum muslimin cinta kepadanya. Orang ketika dia dari luar Madinah masuk kota Madinah, dia akan disapa oleh gunung Uhud yang membentang. Seolah-olah gunung Uhud membentangkan tangannya, ya, menyambut setiap orang yang datang ke kota Nabi alaihi assalatu wassalam. Gunung Uhud barakallahu fikum tersebut dalam hadis jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Kalau dia mengatakan gunung kok cinta? Gunung itu kan benda padat. Bagaimana dia punya sifat cinta? Kita katakan ya seperti itu. Apa yang sulit? Ya. Gunung bisa berbicara, bahkan gunung pun apa namanya punya rasa khusyuk pada Allah. Bahkan gunung dan burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Ya. Gunung cinta kepada kaum muslimin dan kaum muslimin cinta kepada gunung tersebut, hanya gunung Uhud. Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ketika Rasulullah berada, Rasulullah Abu Bakar, Umar dan